Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Fi hadhihi al-qissah fawaid dhakaraha al-musannif. Dalam kisah ini ada sekian banyak fawaid yang disebutkan oleh musannif. Kisah apa itu? Ayu qissatin? Naam? Jayid. Qissah an qawmi Nuh. Ini tafsir qalillah ta'ala la tadharunna an Nuh, tentang Nuh alaihi salam, yang menceritakan tentang kaumnya, la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la su'an wa la yaghuts wa ya'uq wa nasra wa qad adallu katiran wa la tazidil zalimina illa dalala. Disebutkan dalam tafsirnya bahwa ini ada kisah, yaitu di masa kaum Nuh ada orang-orang yang saleh, ahli ibadah, ulama mereka, tiba-tiba mereka meninggal dalam waktu yang hampir bersamaan. Dalam waktu satu bulan, semuanya meninggal. Maka mereka merasa kehilangan, sampai syaitan membisikkan pada mereka, aninsibu fi majalisihim ansaba. Dan belum disembah. Hanya berbisik, pasanglah patung-patungnya. Ini untuk mengingatkan, untuk mengenang, dan sebagainya. Maka mereka pun sawaru tilka suwar. Sampai ketika dhahaba ulaik wa nusiyal ilm, ketika generasi tersebut hilang dan ilmu sudah mulai terlupa, syaitan berkata lagi pada mereka, dulu nenek moyang kalian membuat patung ini adalah untuk meminta hujan, untuk dijadikan sebagai perantara, untuk begini, untuk begitu. Fa'ubidat, akhirnya disembah. Taib, kita baca fawaidnya. Yang sudah kita baca, apa saja? Pertama, bahwa dengan membaca kisah ini, maka kita tahu betapa asingnya agama Islam ini. Sebab hari ini sudah terlalu banyak yang membuat patung, membuat gambarnya, membesarkan kuburannya. Berarti Islam yang hakiki sudah mulai terasing. Yang kedua, bahwa awal pertama kesyirikan di muka bumi ternyata karena mengkultuskan ulama melampaui batas. Yang ketiga, bahwa awal pertama yang berubah dalam agama adalah enam, menjadikan kuburan orang saleh sebagai sesembahan. Yang keempat, bahwa sebab terjadinya kebid'ahan, kenapa kok laku kebid'ahan? Kita tahu dari kisah ini bahwa kebid'ahan akan laku keras karena dibungkus sesuatu yang seakan-akan hak. Tadi kesirikan tadi dibungkus dengan apa? Dengan mencintai orang saleh, membangun patungnya, membuat kuburannya, membuat kubah kalau perlu dari emas dan ukiran batu pualam. Karena apa? Kecintaan. Pada itu bid'ah. Dilarang oleh Nabi SAW. Maka kita tahu dari kisah ini bahwa kebid'ahan akan laku ketika dipromosikan dengan nama kebenaran dan dibungkus dengan cinta ulama. Taib, yang keenam atau yang kelima, nah, kita ketahui kebenaran ucapan salaf bahwa bid'ah adalah jembatan menuju kekafiran. Baik, yang berikutnya kita baca. Wa minha ma'rifatu syaitan bima ta'ulu ilaihi al-bid'ah walau hasuna qasdul fa'il. Ternyata syaitan tahu apa yang akan terjadi dengan kebid'ahan. Syaitan tahu bahwa kebid'ahan itu akan membuahkan kekafiran. Walaupun tujuannya baik, walau hasuna qasdul fa'il, walaupun bagus tujuan si pelaku. niatnya kan mencintai ulama, niatnya kan hanya untuk mengenang. Syaitan tahu bahwa ini nanti akan menjadi jembatan kepada kekafiran. Sehingga syaitan membisikkan, insibu ila majalisihim ansaba, pasang patung-patungnya, bikin gambar-gambarnya. Disuruh oleh syaitan. Enggak mungkinlah syaitan menyuruh kebaikan. Apa syaitan bertujuan? Bikinlah patung-patungnya supaya kamu mengenang mereka dan kamu mengambil pelajaran dari mereka supaya kamu terbawa soleh seperti mereka. Itu niat syaitan? Tidak. Syaitan berniat dengan niat lain. Itu kedustaan dia saja. Bikin gambar-gambarnya supaya kalau itu kedustaan. Syaitan tahu bahwa dengan itu suatu saat akan disembah patung itu. Suatu saat akan disembah kuburannya. Suatu saat akan disembah peninggalan-peninggalannya. Taib. Yang berikutnya, wa minha ma'rifatul qa'idatul kulliyah. Dari kisah ini kita mengenali kaidah kulliyah. Wahia. Sudah kalian terjemahkan? Hah? Baik. Wahia an-nahyu 'anil ghuluw. Wa ma'rifatu ma ya'ulu ilaih min asy-syirk. Faedah berikutnya, bahwa kita tahu kaedah yang sangat menyeluruh, yaitu larangan ghulu. Kaedah yang menyeluruh, yang terkandung dalam hadis, iyyakum wal ghulu. Fa'inna ma'ahlakan ladzina min qablikum al ghulu. Hati-hati kalian dari ghulu, karena orang-orang sebelum kalian binasa, karena al ghulu. Karena melampaui batas dan berlebih-lebihan. Yang berikutnya, wa minha. An-nahyu 'anit tamatsil, larangan untuk membuat patung-patung dan gambar-gambar makhluk hidup, khususnya tokoh-tokoh ulama. Wal hikmah fi izalatiha, dan hikmah kenapa harus dihancurkan? Rasulullah SAW pertama membuka kota Mekah, apa yang dilakukan? Dengan tongkatnya beliau meruntuhkan patung-patung tadi dan menyatakan ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Siapa yang dibikin patung-patungnya? Menurut mereka orang-orang saleh, orang-orang baik, termasuk yang kuburnya dikeramatkan, yaitu Latta. Ternyata orang yang dermawan, yang selalu membikin dan kue untuk seluruh para hujjaj, orang-orang haji. Baik, berarti Nabi melarang Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam membuat gambar dan patung-patung karena Rasulullah tahu hikmah yang sangat besar, yaitu menutup pintu-pintu kesyirikan. Ini bukan syirik, iya bukan syirik, tetapi akan jadi pintu nantinya. Maka Nabi melarang. Apa istilah fikihnya atau istilah syariatnya? Saddud dari'ah. Saddud dari'ah, menutup pintu kejelekan. Yang berikutnya, kalian hitung, yang keberapa ini? Hah? 10. Ma'rifatu 'azmi sya'ni hadhihi al-qissah. Juga dengan kisah ini kita tahu betapa besarnya hikmah dari kisah ini. Betapa besarnya kedudukan kisah ini. Wa shiddatul haja ilaiha ma'al ghaflah anha, dan juga dahsyatnya kebutuhan kita untuk mengetahui kisah ini, apalagi bersama kelalaian-kelalaian mereka. Maka perlu diingatkan kisah ini, perlu dipopulerkan, perlu diviralkan istilah mereka. Kisah tentang asma'u rijalin salihin fi qaumi Nuh, dan itu hampir setiap tafsir-tafsir ada. Apakah tafsir Ibn Kathir, atau tafsir Qurtubi, atau tafsir At-Tabari, atau tafsir Ma'athur lainnya? Mesti ada itu, kisah itu. Wa minha, yang ke-11. Wa hiya a'jab, dan ini yang paling menakjubkan. Kira'atuhum iyaha fi kutubi tafsir wal hadis, wa ma'rifatuhum li ma'na al-kalam. Wa qaulullah ta'ala hala baina qulubihim. yang paling mengherankan, karena kadang-kadang makna a'jab bukan mengagumkan tapi mengherankan. Yang paling mengherankan, mereka membaca kisah ini. Para kiai-kiainya baca kitab ini. Baca kisah ini dalam kitab-kitab tafsir. Mereka punya kitab tafsirnya. Lengkap. Wa ma'rifatuhum li ma'nal kalam. Mereka juga tahu makna kalimat yang ada di dalamnya. Paham. Bisa bahasa Arab. Masya Allah. Hafal Alfiyah ibn Malik. Maju dan mundur. Nah. Mereka hafal bolak-balik. Kalian hafal dari awal. Ke belakang. Dibalik bingung. Ini enggak. Dari nomor 100 ke 99 ke 98. Begitu bisa dia. Hafal. Surah I'rab. Mereka a'lam minkum. Lebih alim dari kalian. Baca tafsirnya. Baca kisah ini dalam tafsir-tafsir mereka. Tetapi subhanallah. Allah ta'ala hala baina qulubihim. Tapi Allah menghalangi. Antara mereka dengan hati mereka. Hatta taqadu anna fi'la qawmi Nuh huwa afdalul ibadah. Hingga mereka setelah membacanya. Setelah memahami kisahnya. Setelah membaca tafsirnya. Bahkan mereka ajarkan di surau-suraunya. Tetapi mereka meyakini bahwa apa yang dilakukan oleh kaum Nuh tadi sebagai afdalul ibadah. Apa yang dilakukan oleh kaum Nuh? Hah? Membikin gambar-gambarnya. Membikin patung-patungnya. Meninggikan kuburannya. Kemudian bertawassul. Itu dijadikan sebagai afdalul ibadah. Ibadah yang paling tinggi. Ajib. Ini sungguh mengherankan. A'jab. Wa'taqadu anna nahi Allah wa rasulihi wal kufrul mubih lid-dami wal mal. Bahkan mereka memahami terbalik. Meyakini bahwa larangan Allah dan Rasulnya tadi adalah kekufuran yang menghalalkan darah dan harta. Allah dan Rasulnya melarang untuk bertawassul pada kuburan atau pada patung-patungnya atau pada gambar-gambarnya. Ketika kita sampaikan larangan itu, mereka akan mengatakan, kafir kamu. Halal darahnya. Langsung mereka geruduk rame-rame. Mereka bakar pondoknya, bakar masjidnya. Mereka usir orangnya dari kampungnya. Ajib. Kok bisa terbalik? Padahal qara'u. Kutub tafsir. Mereka membaca kitab-kitab tafsir. Mereka membaca ayat dalam surat Nuh. Mereka baca pula tafsirnya. Dan mereka paham maknanya. Tapi mereka tetap meyakini bahwa mengagungkan kuburan. Mengagungkan gambar-gambarnya. Bertawassul kepadanya dianggap sebagai ibadah yang paling tinggi. Astagfirullah. Yani law nahahum nahin binahillahi lahum anishirki lakaffaruh. Yakni maksudnya kalau ada yang melarang mereka nahin, kalau ada seseorang yang melarang binahillah dengan larangan dari Allah kepada mereka dari kesyirikan, larangan dari kesyirikan, mereka justru mengkafirkan. Lakaffaru, niscaya mereka akan mengkafirkannya. Wastahallu damah, bahkan mereka berani menghalalkan darahnya. Bunuh saja mereka katanya. Bunuh Wahabi. Astagfirullahaladzim. Kita tidak menyebutkan kalimat Wahabi satu kalimat pun. Kita mengatakan qaul Allah. Kita mengatakan qaul Rasul. Kita menyatakan disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, disebutkan dalam tafsir Tabari. Kita sebutkan riwayatnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan kita sebutkan yang mengeluarkannya, akhrajahul Bukhari wa Muslim. Kenapa tiba-tiba dikatakan Wahabi? Ada kalimat Wahabi satu kalimat? Tidak ada. Kita bacakan ayatnya dalam surat Nuh, la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Kemudian kita bacakan tafsirnya. Dari tafsir Ibnu Katsir, tafsir Tabari. Kalau enggak percaya buka sendiri. Kalau kalian mau menghalalkan darahnya, halalkan darahnya Ibnu Katsir. Halalkan darahnya Ibnu Abbas. Halalkan darah mereka semua. Kalau kalian menyatakan bunuh mereka, bunuh Wahabi ila akhirih. Ini khani bin na'azakumullah adalah keanehan yang a'jabul ujab. A'jabul ujab, keanehan yang paling aneh. Diingatkan untuk jangan terjerumus dalam kesyirikan. dengan kisah kaum Nuh. Ternyata kafaruhu wastahallu damah, mereka justru mengkafirkan yang menasehati, menghalalkan darah yang menasehati, bahkan menghalalkan hartanya, yakni sampai dijarah, dibakar, dirusak. Wa minha at-tasrih bi annahum lam yuridu illa syafa'ah. Faedah berikutnya yang ke-12. Dari kisah ini juga kita dapatkan pelajaran lain. Tasrih bi annahum lam yuridu illa syafa'ah. Penjelasan bahwa doa mereka kepada kuburan atau kepada patung Wad Suwa Yaghuth dan Nasr juga ternyata memintanya meminta syafaat. Sudah kita baca riwayatnya. Salah satu riwayatnya disebutkan mereka meminta syafaat, meminta pembelaan. Bahkan mereka meminta syafaat, kaum jahiliyah juga meminta syafaat kepada kuburan-kuburan dan patung-patungnya. Dan alasan itulah Allah menurunkan ayatnya dalam Al-Quran. Lillahi syafa'atu jami'a, milik Allah lah syafa'at seluruhnya. Artinya jangan minta pada patung-patung, jangan minta pada kuburan-kuburan, jangan minta pada Latta, Uzza dan Manat, jangan minta pada orang soleh yang telah mati. Lillahi syafa'atu jami'a, milik Allah syafa'at seluruhnya. Maknanya mintalah kepada pemiliknya. Dari kisah ini kita tahu bahwa ternyata musyrikin kaum Nuh pun memintanya minta syafaat. Mereka kan beralasan, saya tidak minta apa-apa kok, cuma minta syafaat. Itu yang kaum Nuh juga meminta syafaat, ternyata dilarang. Jahiliyah juga minta syafaat pada Latta, yang dianggap kuburan orang saleh, juga dilarang, yang dikatakan syirik. Dan dibantah, milik Allah syafaat, bukan milik mereka. Yang ke-13. Dhannuhum anna alladhi sawwaru suwar aradu dhalik. Kita dapat pelajaran pula dari kisah ini, bahwa mereka, generasi yang datang setelahnya, menduga bahwa mereka membuat patung-patungnya, membuat gambar-gambarnya adalah untuk meminta syafaat. Padahal bukan, kan? Artinya apa? Artinya kalaupun kalian wahai muslimin niatnya sih sungguh-sungguh bukan pengen syirik. Hanya ingin mengingat saja. Ini gak ada apa-apanya kok, cuma ingin mengingat saja jasanya pendiri pondok pesantren. Maka kita bikin patungnya di halaman sana. Hanya sekedar. Iya. Dulu juga zaman kaum Nuh alasannya itu sama. Dan yang berbuat syirik bukan yang membangunnya. Yang berbuat syirik bukan yang membangunnya. Mungkin kamu tidak berbuat syirik, tapi kamu membuat sesuatu yang nantinya di generasi-generasi mendatang melakukan kesyirikan-kesyirikan padanya. Kalau saja yang bangunnya dibangkitkan akan kaget-kaget. Loh, saya membuat patung ini bukan untuk itu. Ya kamu sudah mati 300 tahun yang lalu. Atau 200 tahun yang lalu. Generasi sudah berganti 3 generasi atau 4 generasi. Apa yang terjadi? Ternyata di pondok yang sama tadi, setelah sekian ratus tahun, patung tadi dibikin acara di hadapannya. Semua berdiri di hadapannya. Dan kemudian tertunduk semuanya dengan mengenang. Oh, gak apa-apa kan mengenang. Ya, pertamanya begitu. Habis itu, meratap. Ya Syekh Fulan, ya Wali Fulan, kami anak cucumu. Kami murid-muridmu. Diajak ngomong patungnya. Patung diajak ngomong. Ka'annahu sami'un alim. Seakan-akan patung tadi maha mendengar, maha melihat. Seakan-akan maha mendengar, maha melihat. Bahkan diajak bicara secara resmi oleh protokolnya. Kami meminta kepada engkau, wahai alim, ya habib, ya waliullah, ya syekh fulan maulana, ila akhirnya. Sudah mulai jatuh ke dalam bentuk-bentuk kesyirikan. Kami sudah berdoa. Kami minta pembelaanmu nanti yaumul qiyamah. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Ini peringatan. Kalau belum terjadi, alhamdulillah, tutup pintunya. Kalau sudah terjadi, cepat taubat. Tinggalkan perbuatan itu. Dan tinggalkan pula semua bekas-bekasnya. Dan kemudian hilangkan jalan-jalannya. Kalau kuburannya ditinggikan, diratakan dengan tanah. Itu bukan penghinaan. Penyunahan. Bukan penghinaan. Kembali menjadi sunnah. Seperti kuburnya sahabat. Di Baqi'. Seperti kuburannya para salihin. Para sahabat dan tabi'in. Masya Allah. Hanya satu kilan saja, satu jengkal saja tanahnya. Wa minha, faedah berikutnya yang ke-15, at-tasrih bi annaha lam tu'bad. Penjelasan dalam kisah itu bahwasanya dia tidak diibadahi tadinya. Kapan diibadahi? Hatta nusiyal ilm, sampai ketika dilupakan ilmu mulai disembah. Fafiha, maka di sini ada pelajaran penting. Ma'rifatu qadru wujudihi. Berarti kita tahu betapa pentingnya ilmu. Kapan disembahnya? Nusial ilmu. Ketika dilupakan ilmu. Berarti kita tahu ma'rifatu qadri wujudih. Ini wujudil ilm. Berarti kita tahu kadar pentingnya keberadaan ilmu. Wa madarratu faqdihi. Dan bahayanya kalau hilang. Faqad, hilang. Wa madaratu faqdihi. Dan bahaya hilangnya ilmu. Ilahuna astaghfirullah wa barakallahu fikum. Subhanakallahu wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.